Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقُدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikr As-Suhbah wal Ukhuwah karya Al-Allamah Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah. Kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang adab di dalam suhbat awliyaillah, adab di dalam bergaul, berinteraksi dengan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih termasuk dari rangkaian perkataan yang dinukilkan dari Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami rahimahullah. Beliau menyebutkan adab-adab terhadap beberapa pihak di dalam berinteraksi dengan beberapa pihak. Beliau sebutkan yang pertama adalah suhbatullah, adab di dalam berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab baik kepada Allah. Yang kedua beliau terangkan bagaimanakah adab yang baik ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menerangkan adab ma'a ashabihi wa ahli baitih, bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Berikutnya lagi adab ma'a awliya'illah terhadap para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya akan kita pelajari masih penukilan dari beliau Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, adab ma'a sultan, bersama as-sultan. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma'a sultan bita'ati fi ghairi ma'asiyatillah idh mukhalafatuhu sunnah. Dan adab yang baik terhadap sultan, yakni penguasa, adalah dengan menaatinya di dalam selain kemaksiatan kepada Allah. Idh mukhalafatuhu sunnah, sebab menyelisihi perintah yang maksiat adalah sunnah. Sunnah yakni disyariatkan. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang beberapa adab terhadap sultan atau penguasa dan pemerintah, ada beberapa kaidah ahli sunnah wal jamaah, beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini, bab seputar al-imamah, keimaman. Dan sebelum itu pula perlu kita fahami bahwa ahli sunnah wal jamaah dan as-salafus salih, generasi terdahulu umat ini yang salih, mereka sangat memberikan perhatian yang besar dalam bab ini, hubungan yang baik antara ar-ra'iyah dengan ar-ra'i, antara rakyat dengan penguasanya. Di antara contoh perkataan para salaf as-salih semenjak dahulu kala yang menunjukkan besarnya perhatian mereka di dalam bab ini, hubungan antara rakyat dengan penguasanya, adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah di dalam sunannya. Umar bin Khattab mengatakan, innahu la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Innahu la islam, sesungguhnya tidak ada islam, tidak ada agama Islam yang tegak dengan baik sebagaimana mestinya, illa bi jama'ah, kecuali dengan jama'ah, persatuan, bersatu. Wala jama'ata illa bi imarah, dan tidak ada persatuan kecuali bi imarah, dengan adanya kepemimpinan. Tanpa ada yang memimpin, maka tidak mungkin terwujud al-jama'ah wal-ijtima', persatuan. Pasti akan kacau. Masing-masing akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Maka harus disatukan. Yang menyatukannya adalah al-amir, pemimpin. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan, wala imarata illa bita'ah, dan tidak ada imarah, kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan kecuali bita'ah, dengan adanya ketaatan. Pemimpin yang tidak ditaati, maka percuma kepemimpinan itu tidak terwujud. Ini hal yang sangat penting, menunjukkan besarnya keterkaitan antara at-ta'ah, ketaatan rakyat kepada pemimpin mereka, dengan tegaknya agama Islam. Agama Islam tidak akan tegak, tidak akan terjalankan dengan baik kecuali dengan sebab ketaatan rakyat kepada pemimpin mereka. Ya, sehingga saling memiliki korelasi. Umar bin Khattab sekali lagi mengatakan, la islam illa bi jama'ah wala jama'ah illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada islam yang tegak dengan baik sebagaimana mestinya kecuali dengan adanya persatuan berjama'ah. Sebab sekian banyak syariat di dalam agama Islam yang disyariatkan secara berjamaah, membutuhkan gotong royong, ta'awun, bersama-sama berjamaah. Jika kita hidup sendiri, maka sekian banyak ibadah sekian banyak ibadah tidak bisa kita kerjakan sebagaimana mestinya. Harus bantu-membantu, Bahkan banyak ibadah yang memang dilaksanakannya itu secara berjamaah, bersama-sama. La Islam illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Persatuan, berjamaah. Wala jamaah, dan tidak ada jamaah serta tidak ada persatuan kecuali pasti ada yang memimpin. Wala jamaah illa bi imarah, kecuali dengan adanya imarah, kepemimpinan. Ada yang memimpin. Tanpa kehadiran seorang pemimpin, maka masing-masing akan berbuat seenaknya, sesuai dengan pendapatnya, pandangannya, dan tidak terwujud al-jama'ah, persatuan. Maka penentunya adalah amir, pemimpin. Yang lain harus taat. Oleh karena itu beliau mengatakan wala imarah, tidak ada kepemimpinan ya kecuali bita'ah, jika diiringi dengan ketaatan. Percuma ada pemimpin, dijadikan pemimpin, penguasa, pemerintah, tetapi tidak ditaati. Ya. Maka percuma kepemimpinan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga keterkaitannya sangat erat antara at-ta'ah, ta'atur ra'iyah li ra'iha, ketaatan rakyat kepada pemimpin mereka, dengan tegaknya agama Islam yang baik, yang kuat. Demikian pula di antara contoh perkataan salaf di dalam bab ini, hubungan yang baik, pentingnya hubungan yang baik antara rakyat dengan pemimpin, adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wallahi la yastaqimud din illa bihim, wa injaru wa zalamu, wallahi lama yuslihullahu bihim aktharu mimma yufsidun. Wallahi la yastaqimud din illa bihim. Demi Allah, agama ini tidak akan istiqamah, tidak akan berjalan dengan baik agama ini, agama Islam, di tengah-tengah masyarakat, rakyat, tidak akan berjalan dengan baik, dengan lurus sebagaimana mestinya, yastaqim, istiqamah, illa bihim, kecuali dengan sebab mereka, yakni al-umara, pemerintah, penguasa, illa bihim. Agama ini tidak akan berjalan dengan baik kecuali bersama pemerintah, dengan sebab mereka, al-umara. Wa in jaru wa zalamu, perhatikan baik-baik, Al-Hasan Al-Basri termasuk salaf kita, yakni pendahulu kita, pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan wa in jaru wa zalamu, walaupun para umara tersebut jaru, lalim, tidak adil, wa zalamu, dan zalim, walaupun mereka zalim, jahat, tidak adil. Loh, kenapa bisa tidak adil tapi kok menjadi sebab ya agama Islam ya istiqamah, berjalan dengan baik? Beliau menerangkan berikutnya, wallahi lama yuslihullahu bihim, demi Allah, benar-benar sungguh kebaikan yang Allah wujudkan dengan sebab mereka umara, walaupun zalim, aktsaru mimma yufsidun, lebih banyak, yakni maslahat yang terwujud dengan sebab mereka itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Ya, tanpa mengingkari adanya kerusakan, mafsadah, tetapi maslahatnya jauh, jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan mafsadahnya. Coba bisa dibayangkan seandainya tidak ada pemimpin. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengatur. Kehidupan rakyat akan menjadi kacau. Nah, semisal dengan itu, dinukilkan juga dari para salaf yang lain seperti Abul Aliyah rahimahullah. Ya, sama saja, ma yuslihullahu bihim aktharu mimma yufsidun. Maslahat yang Allah wujudkan dengan sebab mereka lebih banyak daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Kemudian ada beberapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita fahami dengan baik berkaitan dengan al-imamah. Al-imamah, keimaman. Beberapa prinsip dan kaidah ini ya kita ambilkan dari kitab Mu'amalatul Hukam. Dari kitab Mu'amalatul Hukam karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Di antara prinsip-prinsip yang berkaitan dengan al-imamah atau keimaman, yang pertama adalah wujubul aqdil bai'ah, wujubu aqdil bai'ah lil imamil qa'imil mustaqiril muslim. Kewajiban membai'at al-imam al-qa'im, imam, pemimpin, muslim yang ada, yakni yang ada secara nyata, wajibnya membaiat pemimpin yang muslim yang ada, sehingga tidak boleh seorang muslim itu tidak membaiat siapapun sebagai pemimpinnya, penguasanya. Namun perlu kita fahami bahwa al-bai'ah, pembai'atan, itu ada dua bentuk. Setidaknya ada dua bentuk bai'at. Bentuk yang pertama adalah membai'at secara langsung. Membai'at secara langsung, secara lisan dan diiringi biasanya dengan berjabat tangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ahlul hali wal aqd. Ya, oleh kalangan elit ya yang memang ya berwenang untuk itu, mengangkat pemimpin. Bentuk yang kedua adalah al-bai'atu bil qalb. Membai'at dengan kolbu, dengan hati, yaitu meyakini bahwa dia adalah pemimpin. Itulah yang bisa dilakukan oleh ya keumuman rakyat, membaiat dengan hati, yakni meyakini di dalam hati bahwa fulan adalah pemimpin tertinggi kita di negara ini. Maka seperti yang kita pelajari tadi, hukumnya adalah wajib. Maka hukumnya haram ketika seseorang itu meyakini bahwa fulan bukan pemimpin negara ini, haram hukumnya. Atau tidak meyakini siapapun sebagai pemimpinnya di negara ini, itu juga haram. Harus membaiat minimalnya dengan qalb, dengan hati. Ya, sehingga tidak boleh ya melepaskan baiat tersebut. Tidak boleh melepaskan baiat tersebut. Ini juga kelanjutan prinsip ini. Ya, wajib membaiat imam dan dilanjutkan ya, dilarangnya, diharamkannya membatalkan baiat tersebut. Ini juga perlu difahami. Jangan, oh dulu saya sudah membaiat tapi sekarang berubah. Tidak, tidak boleh membatalkannya. Nak, tidak boleh. Di antara dalilnya adalah perkataan atau sabda Nabi SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' ini memberontak kepada pemimpin yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Muti' tidak terima dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan dia memprovokasi penduduk Madinah untuk memberontak. Lalu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendatangi rumahnya atau tempatnya. Abdullah bin Muti' menggelarkan atau memberikan wisadah bantal duduk untuk Abdullah bin Umar, tapi beliau menolak dan mengatakan inni lam atika li ajlis ataituka li uhadditsaka haditsan. Aku datang tidak untuk duduk. Aku datang untuk menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Ini menasihati Abdullah bin Muti'. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata laysa fi 'unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa melepaskan tangannya dari ketaatan, ketaatan kepada pemimpin, membatalkan bayat, laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan berjumpa dengan Allah, menjumpai Allah dalam keadaan tidak memiliki hujjah, argumen, alasan yang bisa diterima. Wa man mata, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya, dia tidak membayat siapapun, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati, maka dia mati meninggal dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga menyebutkan hadis Nabi SAW tentang dilarangnya ghadr. Ghadr yakni berkhianat, semacam berkhianat. Nah, beliau menerapkan hadis ini terhadap kasus melepas bayat, melepaskan bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah, yuqalu hadza ghadratu fulan." Sesungguhnya seorang pengkhianat akan ditegakkan untuknya liwa, bendera, panji pada hari kiamat. Yakni bendera pengkhianatan. Yuqalu hadza ghadratu fulan. Dan dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan. Wa inna min a'dhamil ghadri illa an yakuna al-isyraka billah an yubay'a rajulun rajulan. Dan seterusnya Abdullah bin Umar menerangkan bahwa di antara bentuk ghadr, pengkhianatan yang terbesar adalah seseorang membaiat orang lain sebagai pemimpinnya, tapi kemudian yankuthu bay'atah, mengkhianati, membatalkan bay'atnya. Ini termasuk bentuk ghadr. Kemudian prinsip yang kedua, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini adalah wajibnya membaiat dan mentaati seseorang yang mendapatkan kekuasaan dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya. Yani al-ghalabah at-taghallub. Sehingga jika secara nyata, secara de facto, seseorang itu menguasai wilayah, menguasai negara, dan dia memiliki kekuatan untuk itu, maka wajib untuk dibaiat dan ditaati. Ya. Jadi, secara nyata siapa yang menguasai? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, wa usalli wara'a man ghalab, dan aku mengerjakan sholat di belakang imam yang ghalab, imam yang menguasai, menguasai, menundukkan yang lain, ya, menang. Beliau menyebutkan ibadah sholat karena memang diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengerjakan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, haji dan yang lain itu bersama imam. Bersama imam. Ya, dipimpin oleh imam atau dipimpin oleh orang yang diizinkan oleh imam. Oleh penguasa. Wa usalli wara'a man ghalab. Bisa kita perhatikan ungkapan ghalab. Dan aku mengerjakan sholat di belakang imam yang ghalab, yang kenyataannya bisa mengalahkan yang lain dan dia memiliki kekuasaan. Kemudian kaidah atau prinsip yang lain, yang ketiga, diperbolehkannya ta'addudul a'immah, berbilangnya imam, penguasa. Bolehnya berbilangnya imam, penguasa di berbagai penjuru dunia. Yani masing-masing imam memiliki wilayah kekuasaannya. Masing-masing imam memiliki wilayah, atau masing-masing wilayah memiliki imam, pemimpin, penguasa tertinggi. Ini, prinsip ini membantah ya, orang-orang khawarij yang memiliki keyakinan apa? Wajibnya khilafah transnasional. Semua negara muslim atau negara kaum muslimin ya, harus dipimpin oleh satu orang khalifah, menguasai semuanya. Khilafah transnasional. Padahal diterangkan oleh para ulama ya, terlebih di zaman seperti sekarang ini, kaum muslimin walhamdulillah menyebar di berbagai penjuru dunia, banyak sekali jumlah kaum muslimin ya. Dalam keadaan seperti ini boleh masing-masing wilayah, masing-masing bangsa memiliki imamnya sendiri-sendiri. Jadi tidak dikatakan tidak sah. Ya. Raja di sini atau presiden di sini atau amir di negara ini enggak sah. Kenapa? Karena khalifah yang sah itu adalah khalifah yang menguasai semuanya. Berarti pemerintahan-pemerintahan saat ini ya, itu tidak ada yang sah. Karena mestinya khalifah ya, yang memimpin semua umat Islam di seluruh dunia. Nah, kalau enggak sah berarti apa? Boleh berontak kan jadinya begitu. Tidak sah. Tidak dibenarkan. Berarti boleh diberontak, boleh dikudeta. Ini kan keyakinan orang-orang khawarij. Di antara keyakinan orang-orang khawarij karena meyakini tidak sahnya kepemimpinan pemimpin tertinggi di suatu wilayah, suatu daerah. Ya. Pemimpin yang sah itu adalah pemimpin yang menguasai seluruhnya. Namun Seperti tadi para ulama telah menerangkan bahwa jika suatu wilayah secara de facto dipimpin oleh seorang imam, ya, maka kepemimpinannya sah walaupun dia hanya memimpin dan menguasai satu wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, ya, yang sering dituduh sebagai apa? Tokoh Wahhabiyah dan berpemahaman radikalis. Padahal kenyataannya beliau menyatakan tidak harus khilafah transnasional. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhab ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imama fi jami'il asya' walaula hadha mastaqamatid dunya لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم الأئمة مجمعون para imam dari semua madhab, madhab Hanafi, Hanafiyah, madhab Maliki, Malikiyah, madhab Syafi'i, Syafi'iyah, madhab Hanbali, Hanabilah, semuanya para imam telah bersepakat dari semua madhab bahwa barang siapa taghallaba menguasai, jadi punya kekuatan kemudian dia berhasil dengan kekuatannya itu menguasai, memerintah dan mengatur ala baladin suatu daerah atau beberapa daerah, beberapa wilayah, lahu hukmul imamah fi jami'il asya', maka dia mendapatkan hukum imamah, hukum kepemimpinan, hukum sebagai pemimpin tertinggi fi jami'il asya', dalam segala hal, dalam segala hal, ya, dia memiliki hak, semua hak sebagai imam. Jadi tidak harus apa imam a'zam, imam tertinggi atau imam paling besar yang memimpin semua umat Islam, tidak harus. Yang jelas secara kenyataan realita dia menguasai. Ya, dia menguasai. Memiliki bala tentara. Ya. Yang tunduk kepadanya. Ya, bisa memimpin. Walaula hadza mastaqamatid dunya. Seandainya tidak demikian, maka dunia ini tidak akan istiqamah, tidak akan berjalan dengan baik. Akan kacau, ya, rakyatnya wah memandang tidak wajib taat kepada fulan ini, ya, kepada fulan ini. Kenapa? Karena fulan ini kekuasaannya hanya daerah ini, hanya pulau ini, atau hanya wilayah kepulauan ini. Ya. Harusnya menguasai seluruhnya. Menguasai semua wilayah umat Islam di seluruh dunia. Baru itu yang kita taati. Kalau ini enggak lah. Nah ini kan bahaya. Mastaqamatid dunya. Seandainya tidak demikian, ya, sah kepemimpinan setiap pemimpin yang menguasai daerah-daerah tertentu, ya, wilayah-wilayah tertentu. Seandainya tidak demikian, maka dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini kesepakatan para imam, ya, seperti kesepakatan para ulama, tidak harus khilafah transnasional, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang, ya, kaum muslimin, ya, memiliki wilayah-wilayah yang sangat luas, dipimpin oleh satu pemimpin tertinggi, satu presiden atau satu raja, susah sekali, sulit, sangat-sangat sulit. Kemudian kaidah atau prinsip yang keempat, imam atau pemimpin yang diperintahkan untuk ditaati adalah al-imamul mawjudul ma'lum alladhi lahu sultan wa qudrah, adalah pemimpin yang nyata, yang nyata, yang ada, diketahui, dikenal, dan secara nyata memiliki kekuasaan dan kekuatan. Ya. Kan pemimpin itu kan satu. Pemimpin tertingginya kan hanya satu. Ya, kita lihat siapa yang paling kuat. Yang paling kuat yang mana? Ya, si A atau si B? Ya. Yang secara nyata bisa menguasai, mengatur, memimpin, memerintah bangsa dan negara. Siapa? Fulan. Ya sudah, dia pemimpinnya. Walaupun mungkin ada gerombolan-gerombolan yang memiliki persenjataan, tetapi secara nyata dia tidak bisa mengatur. Kekuatannya terlalu kecil dan bahkan dia sendiri bersembunyi. Walaupun punya persenjataan. Maka dia bukan penguasa, bukan imam, bukan sultan. Ya. Jadi secara nyata, secara de facto siapa yang memimpin? Fulan, berarti dialah pemimpin tertingginya. Dia punya bala tentara yang tunduk kepadanya, taat kepada perintahnya. Berarti dialah imam yang wajib ditaati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al ma'lumin alladziina lahum sultan wa yaqdiruna bi 'ala siyasatin nas la bi ta'atin ma'dumin wa la majhul wa la man laysa lahu sultan wa la qudrah 'ala syai'in aslan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaati para imam. Jadi masing-masing wilayah punya imam. Untuk menaati imam-imam yang mawjud, yang ada, nyata, maklum, diketahui, dikenal, yang memiliki kekuasaan untuk ya, mengatur, memerintah rakyat. Ya. Bukan menaati pemimpin yang ma'dum, yang khayalan. Ya, pemimpin khayalan. Ya. Seperti apa misalkan? Seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Pemimpin imam itu ya belum datang. Imam yang sungguhnya itu belum datang. Masih muntadhar, masih dinanti. Masih bersembunyi dalam sirdab, di dalam gua. Belum keluar. Berapa ratus tahun yang lalu masuk ke dalam gua, sampai sekarang belum muncul. Sehingga orang Syiah Rafidhah selalu mendatangi gua tersebut dan memanggil-manggil. Demikian juga bukan menaati imam yang majhul, enggak dikenal. Tidak pula menaati orang yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Ya. Secara kenyataan tidak bisa mengatur dan memimpin bangsa. Tidak punya kekuatan. Maka itu bukan imam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baiat dan kita taati. Ya, seperti apa? Amir-amir, pemimpin-pemimpin kelompok, jamaah-jamaah. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Ya. Setiap kelompok memiliki amir, pemimpin, dibaiat, ditaati, padahal mana wilayahnya? Enggak ada. Mana wilayah kekuasaannya bisa secara nyata mengatur, memimpin, memerintah, enggak bisa. Nah, sudah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi, yang diperintahkan untuk ditaati adalah pemimpin yang secara nyata punya kekuatan. Punya bala tentara yang patuh kepadanya. Kemudian, prinsip yang berikutnya, adalah wujub tauqiril umara wa ihtiramihim, kewajiban memuliakan dan menghormati umara. Ya, umara, amir. Yang dimaksud dengan umara adalah pemimpin tertinggi dan seluruh wakilnya dan semua yang mewakilinya, mewakilinya. Pejabat-pejabat yang memimpin di daerah-daerah itu juga termasuk umara. Jadi kata amir, umara itu bisa yang dimaukan adalah imam a'zam, pemimpin tertinggi. Ya. Bisa juga dimaukan dengannya amir-amir, ya, yang membantu amir tertinggi, pemimpin tertinggi. Ya. Pemimpin daerah. Nah, ini wajib memuliakan mereka dan menghormati mereka. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan dhillullah fil ard. Faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah." Sultan, penguasa adalah dhillullah, naungan Allah di muka bumi. Yani Allah memberikan naungan kepada kita di muka bumi ini melalui siapa? Melalui pemimpin kita, penguasa kita. Dialah yang menaungi kita di muka bumi ini. Dan dialah yang disebut sebagai dhillullah, naungan Allah subhanahu wa ta'ala fil ard, di muka bumi. Yang semestinya kita syukuri sekian banyak maslahat, ya, bangsa, rakyat, ya, terwujud dengan sebab pemimpin, dengan sebab sultan, penguasa, pemerintah. Ya. Walaupun ya mungkin banyak kekurangan, kesalahan, itu wajar manusia. Tapi nanti ada prinsip yang lain, bagaimana kita menyikapi kesalahan penguasa, pemerintah. Ada prinsipnya tersendiri. Tetapi secara umum, maslahat yang terwujud dengan sebab mereka itu jauh lebih besar. Oleh karena itu, diperintahkan untuk memuliakan mereka. Nabi SAW mengatakan seperti tadi, as-sultan dhillullahi fil ard. Sultan adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakannya, memuliakan, menghormati, menghargai, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang memuliakan sultan, maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya dimuliakan. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang merendahkannya, menghinanya, Allah akan merendahkannya, menghinakannya. Ya, bisa kita perhatikan. Ya. Di sana ada istilah apa? Kaidah usul fiqih. Ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya. Usul fiqih ini, ya, ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami makna dalil, untuk menyimpulkan faedah, makna dan hukum dari sebuah dalil. Di dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa fi'il atau kata kerja ini, waman ahanahu, dan barang siapa yang menghinakan, merendahkan. Kata para ulama usul fiqih, kata kerja itu seperti isim nakirah, bagi yang sudah pernah belajar, seperti isim nakirah. Fi'il itu seperti isim nakirah. Dan isim nakirah seperti di sini, dalam konteks atau dalam kalimat syarat, man, ini kan syarat, barang siapa, ya, ini kan termasuk syarat. Nah, isim nakirah dalam kalimat syarat itu memberikan makna yang umum, yakni menyeluruh, semuanya, semua yang tercakup di dalam kata ini. Penerapannya bagaimana? Penerapannya dalam hadis ini, penerapannya adalah wa man ahanahu, dan barang siapa yang menghinakannya, merendahkannya. Menghinakan di sini, merendahkan sultan di sini mencakup segala bentuk perendahan dan penghinaan. Merendahkan dengan lisan, ucapan, dengan semua bentuk ucapan, kalimat. Baik itu sharih, tegas, jelas, gamblang, lugas, merendahkan, atau mungkin mengandung unsur atau kesan merendahkan. Intinya itu merendahkan. Sebab seperti itu cara memahaminya. Ya. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, masuk dalam kaidah usul fikih. Waman ahanahu, dan barang siapa yang merendahkannya, yakni dengan bentuk apapun, dengan ucapan atau perbuatan. Perbuatan apapun, besar atau kecil atau bagaimana, demikian juga ucapan. Ya. Mengkritisi, mengkritik, mengejek kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah, mengkritiknya. Itu kan ada unsur ihanah, ada unsur merendahkan, menghina. Jika ingin menyampaikan nasihat, ya, maka tempatnya bukan ya, apa, di antara atau di hadapan individu masyarakat yang lain. Jika ingin menyampaikan nasihat, bisa disampaikan ya, langsung kepada ya, orangnya, secara lisan atau dengan tulisan atau yang lain, atau minimalnya doakan. Adapun di antara sesama individu masyarakat, maka itu bukan pada tempatnya, dan itu dilarang oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apalagi sama-sama tidak tahu masalah memimpin, ya, mengatur bangsa dan negara. Wah, itu ya, bukan kompetensi masyarakat awam. Ya, masyarakat awam memang pintar berkomentar, bisa komentar, bisa mengkritik, bisa. Tapi bukan berarti mereka lebih mampu sebenarnya untuk ya, mengurus negara. Sehingga bukan pada tempatnya. Tapi bisa kok, Masya Allah, bagus kalau mengkritik. Iya, itu beda. Mengkritik sendiri dan kompetensi kemampuan untuk mengurus, mengatur itu sendiri. Ya. Sekian banyak orang gak banyak bicara, tapi dia punya kemampuan lebih dibandingkan dengan orang yang banyak bicara. Gak mesti. Ya. Sehingga tidak boleh Ahlussunnah wal Jamaah ya, menghina, merendahkan pemerintah, penguasa dengan segala bentuknya. Waman ahanahu ahanahullah. Dalil yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar kami, para pembesar, tokoh besar kami dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Qalu, mereka para sahabat, pembesar para sahabat mengatakan la tasubbu umara'akum. La tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencela umara kalian, pemerintah kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Nah, terus bagaimana ini kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kemaksiatan atau yang lain? Nah, ini babnya lain. Itu babnya nasihat, nasihat. Ya. Dan nasihat itu bukan sab celaan. Dan nasihat juga ada rambu-rambunya. Saya sedang menasihati ini. Di mana nasihatinya? Nasihatinya ya ini sambil ya duduk-duduk sama teman, itu bukan nasihat. Nasihatinya di mana? Oh, itu di medsos, oh, di mimbar, nyampaikan di mimbar khutbah dan seterusnya. Bukan pada tempatnya. Seperti yang kita tahu, nasihat itu hukum asalnya bagaimana? Sirron, ya kan? Sirron, sembunyi-sembunyi, ya, bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan, maka itu lebih dinamakan ta'yir. Ta'yir itu berarti cercaan, mencela. Antum pengen menasihati teman antum, tapi di depan teman-temannya, gimana kira-kira? Ya, enggak tepat. Ya. Ya akhi antum begini, begini, begini. Tapi depan orang banyak. Itu namanya bukan nasihat, tapi ta'yir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah saja memiliki bait syair di dalam bab nasihat. Yang intinya adalah memberikan pesan kepada orang lain, kalau ingin menasihati saya, maka jangan terang-terangan. Jangan mencela saya kalau saya tidak menerima nasihat yang disampaikan secara belak-belakan, terang-terangan di hadapan orang banyak. Nasihatilah saya secara sembunyi-sembunyi. Intinya, jika ada kekurangan pada pemerintah kita, maka itu babnya adalah nasihat, dan hukum asal nasihat itu adalah sirron, sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Jika terang-terangan, maka itu lebih ya mengarah kepada ta'yir, asab, mencerca, mencela. Ya. Maka seperti tadi, para pembesar dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencela, mencerca para umara', para pemimpin kalian. Nah, ini beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini, di dalam bab imamah, dan ya, masih ada prinsip-prinsip yang lain, tapi mungkin kita tunda di kesempatan berikutnya. Ya, berhubung ini permasalahan yang sangat penting, termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, prinsip ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai ya, kita terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip ini. Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, di dalam hubungan dengan al-umara. Ya, al-a'imah, para imam. Nah, sehingga kita membahas ya, dengan sedikit lebih lebar. Nah, mungkin sementara kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.